Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fina astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuh talaba rahimani wa rahmakumu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita haturkan pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala zat yang telah melimpahkan kepada kita demikian banyak kenikmatannya. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin, yang menuntut kita semuanya untuk mensyukurinya. Walibidin rahmah wa rahmakumullah. Naam. Adapun pembahasan kita na'am barakallahu fikum masih dalam na'am barakallahu pembahasan tentang isyratun nisa, pergaulan ya suami istri na'am barakallahu fikum. Ya khadibitlah makmuh, dalam bab ini sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya la barakallahu fikum Allah Subhanahu wa berfirman wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri ya dengan mereka para istri itu dengan cara yang ma'ruf. Qulibillah makum. Sini ya qulibillah makum disebutkan la barakallahu bil ma'ruf, yaitu dengan semua yang dianggap ma'ruf, baik secara barakallahu fikum syar'i maupun secara urfi. Ya khadibitullah marhamakum. Nah, seperti barakallahu fikum memberikan kepada mereka barakallahu fikum kebaikan ya. Ihsan ilaihinna, berbuat ihsan kepada mereka. Khadibitullah marhamakum. Kalau kepada yang lainnya barakallahu fikum dianjurkan lebih-lebih kepada mereka para istri kita yang barakallahu fikum notabene senantiasa berada di sekitar kita, mendampingi diri kita, maka barakallahu fikum layak untuk berbuat ihsan kepadanya. Dan sebagaimana disebutkan barakallahu para ulama, ihsan itu mencakup badlun nada wa tarkul adza wa talaqatul wajh. Barakallahu fikum, ini termasuk bentuk mu'asyarah bil ma'ruf, dengan kita berbuat ihsan kepadanya. Barakallahu fikum. Khairibillah makum. Termasuk mu'asyarah bil ma'ruf. Barakallahu fikum, senantiasa memberikan barakallahu fikum tarbiyah yang baik kepada mereka. Sebagaimana dalam ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum ahlikum nar." Ya, bahkan disebutkan dalam hadis ya yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, istausu bin nisa'i khairu. Barakallahu. Walibidlah marhamakum. Termasuk pergaulan yang bagus, ya, adalah kita tidak mendatangi afan. Nawarakallahu fikum, istri kita dari jalur yang tidak diperkenankan. Nawarakallahu. Walibidlah marhamakum syair barakallahu. Nah, dan itu merupakan perkara yang sangat besar nih, larangannya dalam syariat. Bahkan termasuk minal kabair ketika seorang mendatangi istrinya dari jalan yang tidak diizinkan oleh syariat. Khalifatullah marhamakum jami'an wa barakallahu fikum. Nah. Khalifatullah marhamakum. Maka pada kesempatan kali ini, nah barakallahu fikum, mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan satu hadis masih dalam bab Isyaratun Nisa, yaitu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namarakallahu fikum memberikan ancaman keras. Bahkan dianggap orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika seorang telah menikmati kebebasan dengan pasangannya. Nggih, tentunya lah, hubungan yang bebas semacam ini barakallahu fikum, nggih, akan sangat rentan sekali, akan sangat mudah sekali bagi masing-masingnya untuk mengetahui aib-aib. Nggih, khalifatnahum. Kemudian setelah itu ia beritakan aib tersebut pada orang lain. Sehingga termasuk ashalatu bil ma'ruf, yaitu menjaga rahasia masing-masingnya. Ya, itu asarnya. Ya, termasuk isyaah namarakallahu perbuatan jelek dan bahkan termasuk kabair adalah ketika dia sudah ya bebas mengetahui apapun yang ada pada masing-masing pasangannya. Di mana dalam kebebasan itu dibangun di atas amanah. Ya, masing-masing punya amanah, masing-masing namarakallahu fikum memikul amanah. Ya, untuk menyimpan rahasianya masing-masing. Kok ternyata na'amorakallahu fikum diceritakan sama orang lain. Nah, khalifatullah mukumah, maka yang semacam ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling buruk. Na'amorakallahu yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala besok pada hari kiamat. Khalifatullah mukumah. Nah. Sehingga kesimpulannya na'amarakallahu hadis ini, yaitu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri yang akan kita baca nanti na'amarakallahu fikum, disebutkan oleh mu'alif dalam mu'asarah bil ma'ruf, termasuk mu'asarah bil ma'ruf adalah masing-masingnya menjaga rahasianya masing-masing. Istri menjaga rahasia suaminya, nah suami pun menjaga rahasia istrinya. Terkhusus afwan, ya. Terkhusus nam dalam hal yang sangat awintim na'amarakallahu fikum. Ya, enggak boleh na'amarakallahu fikum. Ya, seorang kemudian menceritakan hal semacam itu kepada orang lain. Na'amarakallahu fikum. Hatta apa nih? Hatta kepada mertua. Jangan. Enggak boleh. Ya, katanya Ibnu Utsaimin na'amarakallahu fikum bahkan bisa termasuk dalam kategori ini na'amarakallahu fikum. Ketika dia menceritakan hal itu kepada orang tua yang tidak ada kemaslahatannya sama sekali. Beda kalau na'amarakallahu fikum ada unsur kemaslahatan. Misalnya na'amarakallahu fikum. Ya. Yang khalifatnahum suami mengeluhkan kendala dalam hubungan suami istri kepada dokter. Ya. Untuk sebuah kemaslahatan dicari solusinya. Ya. Na'amarakallahu fikum. Maka enggak apa-apa. Khalifatnahum misalnya. Ini kok istri saya sudah bertahun-tahun. Ya. Na'amarakallahu fikum. Kok enggak berbuah namanya. Dan na'amarakallahu kok enggak hamil-hamil. Ini ada apa gitu. Konsultasi. Kan gitu ya. Maka yang semacam ini enggak masalah na'amarakallahu fikum. Ya khalifatullah marhamakum. Nah, dengan tentunya na'amarakallahu fikum bagi pihak yang diarahkan konsultasinya kepadanya harus menjaga rahasianya. Kan gitu ya. Orang-orang yang amanah yang bisa menjaga privasi masing-masing. Khalifatullah marhamakum. Naam. Yang di situ naam barakallahu fiik akan di naam peroleh naam solusi. Demikian pula naam barakallahu fiikum ketika dia menyampaikan itu kepada ahlul ilmi berkaitan dengan hubungan yang kurang harmonis seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qolibitna makmum. Naam. Di mana naam barakallahu fiikum dia mengeluhkan suaminya. Suaminya kok lemas, enggak bisa apa-apa. Ini ya. Beda sama dengan suami saya yang pertama, naam barakallahu fiikum. Gimana ini, naam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lo kamu pengin balik ya sama yang pertama." Oh, enggak bisa. Ada solusi, naam barakallahu fiikum. Tapi kalau naam ceritakan, sekedar menceritakan, ya. Apalagi sekedar untuk naam bahan gosip dan lain sebagainya lah kalau wala quwata illa billah enggak boleh. Dalam urusan semacam ini diceritakan. Termasuk yang diceritakannya naam barakallahu fiikum. Entah itu istri, entah itu suami, ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai asarun nas mansilatan indallah. Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya qad fitnah marhamakumullah. Al-muhim dalam kerangka mu'asyarah bil ma'ruf selain yang sudah kita bahas ya sebelum-sebelumnya, maka termasuk mu'asyarah bil ma'ruf ya namaruk hifdzul asrar. Yakni menjaga rahasia-rahasia. Namarakallahu fikum. Ya qad fitnahakumullah. Semua rahasia. Namarakallahu fikum. Ya qad fitnahakumullah. Yang dikatakan rahasia itu ya di mana ketika hal semacam itu diketahui orang lain, dia akan merasa malu. Misalnya amarakallahu fikum, istrinya punya tompel ya di bagian yang dalam lagi. Kemudian cerita, "Oh, istriku punya tompel di sini." Enggak boleh. Enggak boleh. Amarakallahu fikum. Suaminya amarakallahu fikum punya apa gitu amarakallahu fikum ya di bagian tubuhnya. Ya, nawar kemudian ceritakan sama orang lain, enggak boleh. Amarakallahu fikum. Karena ketika hal itu diketahui oleh suaminya, ya, dia akan murka karena dia merasa malu kalau itu diketahui sama orang lain. Termasuk asrar. Ya, ya qalibitullah makmum. Terlebih lagi dalam masalah yang saya katakan tadi, sangat out intim tadi. Nah, ya qalibitullah makmum. Barakallahu. Qalibitin rahimani wa rahmakumullah. Untuk itu nah barakallahu fikum sebelum kita baca terlebih dahulu hadis yang sebelumnya kita telah baca. Man hafdzul hadis falyaqra. Al-Mu'allifu rahimahullah. Ini Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Bulughul Maram. Beliau mengatakan An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, qala, beliau bercerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna syarran nasi mansilatan 'indallah." Sungguh manusia terjelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ya, ulangi lagi, "Inna syarran nasi mansilatan 'indallah yaumil qiyamah." Sungguh manusia terjelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat adalah ar-rajulu yufdi ilam ra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshiru sirraha, yaitu seorang lelaki yang telah ifdha ya kepada istrinya, demikian pula istrinya pun telah ifdha kepada dirinya, kemudian ia ya sebarkan. Sekali lagi, amarakallahu fikum. sebagaimana sudah kita sebutkan tadi bahwasanya hubungan antara suami dan istri itu hubungan yang sangat bebas, super bebas, enggak ada batas. Ya ini. Ya kalau kita entah kemudian para kelompok. Kalau saudara dengan saudara saja enggak sebebas itu, nah para kelompok. Ya. Tapi antara istri dan suami sangat bebas sekali, amarakallahu. Ya kalau kita entah kemudian para kelompok. Nah di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan. Ya, bahwasanya manusia yang paling jelek di sisi Allah besok pada hari kiamat itu adalah seorang lelaki namaraqlahu yang telah ifdha ikhwan fitnah rahmakumullah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, yufdi nam yufdi afdha yufdi ifdha'an fil lughah al-mukhalatah, maknanya adalah al-mukhalatah, yaitu bercampur. Nah, barakallahu fikum. Khairatun rahmakum jami'an barakallahu fikum. Wa qala al-harbi wal qalbi wa ghayruhuma al-ifdha ay yahlu ar-rajulu wal mar'atu wa illam yujami'ha yafdha itu na'amarakallahu fikum seorang lelaki dan seorang wanita yahlu berdua-duaan na'amarakallahu fikum meskipun na'amarakallahu fikum tidak terjadi yang namanya jima na'amarakallahu fikum khalifatun rahmatullah wa qala ibnu abbasin dan berkata ibnu abbas radhiyallahu anhu wa mujahid wasuddi al-ifdha huwa al-jima. Ifdha itu adalah jima. Ikhwalifitun rahmatullah. Nah. Ikhwalifitun dan ini tidak bertentangan. Amurakullahu fikum. Wa min lawazimil jima al-hulwah. Dan termasuk. Amurakullahu fikum. Konsekuensi dari jima adalah hulwah. Bersendiri. Nah, menyendiri na'amaraqlaf dengan pasangan. Ya qalifitun rahmatullahi wabarakatuh. Wa barakalafikum. Sehingga maknanya na'amaraqlafikum. Termasuk orang yang paling jelek kedua di sisi Allah subhanahu wa ta'ala besok pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang telah melakukan hubungan suami-istri. Na'amaraqlafikum. Ya qalifitun rahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian dia menyebarkan rahasia dari hubungan tersebut. Oleh Allah merahmukumujian barokah sehingga rahasia apapun yang sudah ia dapatkan dari pasangannya itu wajib untuk disimpan. Ya termasuk husnul ma'asyarah, termasuk barokah fikum. Ya satu upaya dalam berhubungan dengan baik dengan pasangannya. Ya qalibatun rahmatukum. Yang semacam itu barakallahu fikum bisa menyebabkan hubungan rumah tangga suami istri itu akan apa? Akan namarakallahu baik. Karena ya qalibatun rahmatukum kepercayaan itu akan timbul pada masing-masing. Suami percaya sama istrinya, istrinya percaya pada suaminya. Ya qalibatun rahmatukum. Dan ini akan menjadikan tenang hatinya. Suaminya pergi kemana saja, istrinya tenang na'amaraqlahu fikum. Ya, karena percaya. Demikian pula suaminya na'amaraqlahu ketika meninggalkan istrinya kemana saja, tenang na'amaraqlahu fikum. Enggak khawatir. Ya qalibatun rahmatukum. Karena masing-masing ya percaya. Ya qalibatun rahmatukum. Sehingga kepercayaan ini termasuk na'amaraqlahu fikum. Ya. Amanah na'amaraqlahu fikum yang dipikulkan pada masing-masingnya. Ya qalifitun rahmakum. Jadi ya qalifitun rahmakum termasuk minal khianat. Termasuk khianat na'amaraqlahu fikum. Ya. Seorang menceritakan na'amaraqlahu fikum rahasia pasangannya kepada orang lain. Itu khianat. Na'amaraqlahu. Ya qalifitun rahmakum. Dan itu termasuk kemunafikan. di syariat. Ikhwanifidrah makumu. Ya, yang namanya munafik, ya, itu adalah idza tumina khana. Jika dia dikasih kepercayaan, dia berkhianat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan situ na'amarakallahu fikum, perbuatan semacam ini na'amarakallahu fikum dikategorikan sebagai perbuatan dosa, bahkan termasuk dosa besar. Ya kali fitnah makmum, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, termasuk ciri bahwasanya dosa itu dianggap sebagai dosa besar, itu ketika perbuatan tadi dinyatakan dosa dalam syariat dan yatarat tabul uqubah. Namarakallahu fikum, yatarat tabul uqubah. Ya, namarakallahu berkonsekuensi, dia akan dihukum atau dicerca atau dicela dalam syariat. Seperti ini, ikhwan fillah rahimakumullah. Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya orang yang melakukan tindakan semacam itu di sisi Allah sebagai orang yang paling jelek. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di sini ada sebuah faedah, ikhwan fillah rahimakumullah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, dari lafaz hadis inna syarran nasi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, hadza amun urida bil khas. Hadza amun urida bil khas. Kalau lihat lafadznya kan umum ya. Ya. Kalau kita pahami secara umum na'amarakallahu fikum, maka dosa ya, orang yang na'amarakallahu fikum melakukan tindakan ini itu na'amarakallahu fikum lebih jelek ya, bahkan dari kesyirikan, dari kekufuran, dari penyimpangan-penyimpangan. Ya. Mulai saya dari dan itu tidak seperti itu na'amarakallahu fikum. Ya. Ya qari bi rahmakum. Kalau dikatakan inna syaqqan nas, secara umum kita pahami umumnya, maka na'amarakallahu fikum nggih. Berkonsekuensi bermakna bahwasanya na'amarakallahu fikum dosa ini lebih besar dari sisi syirikan. Kan itu ya. Ya qari bi dan tidak seperti itu ikhwan fillah. Sehingga dimanakan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, hadza amun urida bil khos, maksudnya ini merupakan lafaz umum yang diinginkan adalah khusus. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di annallazi dzakara Nabi alaihi salatu wassalam, dikarenakan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yujad man huwa syarrun minhu. Ternyata ada didapati dosa yang lebih jelek daripada itu. Assalamualaikum. Ya. Wal musyrikun wal mulhidun wal jahidun asyar min hadza. Orang yang melakukan kesyirikan, orang yang melakukan amarakallahu fikum ilhad, penyimpangan, dan orang yang melakukan amarakallahu fikum pengingkaran terhadap syariat Islam itu lebih jelek daripada dosa itu. Na'amarakallahu fikum. Ya. Ya qalibat lahum. Fa huwa idzan amun urida bil khas. Kalau begitu na'amarakallahu fikum ini adalah lafaz umum tapi diinginkan makna khusus. Na'amarakallahu fikum. Sekarang apa yang dimaksud ya dengan lafaz syar inna syarran nas na'amarakallahu fikum. Nah, maksudnya adalah na'amarakallahu fikum inna syarran nasi fi ifsa'is syirr. Sungguh manusia yang paling jelek dalam menyebarkan rahasia adalah orang yang ya dia telah bergaul bermukhalathah dengan istrinya. La warakallahu fikum. Nggih. Kemudian setelah itu dia ceritakan rahasia-rahasianya. Itu la warakallahu. Ya qad bitindah maramkum. Nah. Walaisa ala sabil umum, dan tidak secara umum. Nggih. Ya qad bitindah. Tapi ini adalah amun urida bil khos. Sekarang apa nam perbedaan antara amun makhsus dengan amun urida bil khos? Nggih. Ya qad bitindah maramkum. Setidaknya ada dua perbedaan. Yang pertama, al-amul makhsus, ya, keumuman yang dikhususkan itu uridal umum awalan. Jadi lafaz yang awalnya diinginkan makna yang umum. Summa ukhrija ba'du afradi tsaniyan. Kemudian dikeluarkan sebagian persen-persen masailnya. Ya. Setelah itu. Naam barakallahu fikum. Ini berarti naam barakallahu amun makhsus. Ya, naam barakallahu fikum. Dikari fitnah kemudian barakallahu fikum. Jadi memang lafaz pertamanya adalah umum. Diinginkan adalah lafaz umum. Naam barakallahu fikum. Sehingga ketika enggak ada takhsis naam barakallahu fikum, enggak, atau kita enggak mengerti takhsisnya naam barakallahu fikum, kita mengamalkan keumuman itu kan itu ya. Ya khali bi tah marakum syai'an barakallahu fikum. Ya baru kemudian kalau ada takhsis kita ambil mengamalkan kekhususannya kan gitu ya. Naam barakallahu fikum. Ya khali bi tah marakum syai'an barakallahu fikum. Berbeda dengan amun urida bil khusus. Ya, atau amun urida bil khas. Naam. Maka lafadznya la yuradu biha al-umum minal asal. Jadi asalnya itu enggak diinginkan amarakallahu fikum makna umum. Ya, tapi sejak awal memang sudah diinginkan ya khusus. Tapi diibarahkan dengan lafadz yang umum, tapi yang diinginkan adalah khusus. Inilah perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua amarakallahu fikum al-amun mahsus nih yadkhuluhul istisna. Nih am yang dikhususkan itu na'amarakallahu fikum ya masuk padanya pengecualian. Naam. Amal am urida bil khus la yadkhulu fihi al istisna. Na'amarakallahu. Ya, tidak masuk padanya istisna karena memang maknanya sudah apa? Sudah khusus yang diinginkan adalah khusus na'amarakallahu sehingga enggak ada istisna di situ. Wallahu a'lam bissawab. Anda bisa baca amarakallahu fikum keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang kita simpulkan demikian. Wallahu a'lam bissawab. Dari hadis ini amarakallahu fikum diambil faedah. Ya qali bi rahmatikum. Yang pertama tahrimu hadzal amal, haramnya melakukan tindakan semacam ini yaitu ayyan sural insanu sirral ladhi bainahu wa baina zawjati, yaitu seorang menyebarkan rahasia yang terjadi antara dirinya dengan istrinya. Qalibinlahmakum. Nam, seperti namor kalau disucutkan oleh beliau, misal ayakul, jamak dua ala sifat kata, aku namor kalafikum bercinta dengannya, dengan bentuk seperti ini seperti ini, tak boleh namor, nah, itu film dari, ya kali bisa namakum, semacam itu. Ya kali itu dah makmum. Jadi enggak boleh menceritakan yang semacam ini nah barakallahu fikum kepada orang lain. Nah barakallahu fikum. Kemudian pertanyaannya, apakah yang semacam ini dikiaskan pula dengan yang wanita? Kali ini kan laki-laki ya. Rasulullah SAW mengatakan nah barakallahu fikum inna syarran nasi mansilatan indallah yaumil qiyamah ar-rajul. Ya. Yufti ilam ra'ati wa tufti ilaihi summa yansyuru syarraha. Ini kan untuk laki-laki. Apakah dikiaskan untuk perempuan juga? Naam. Iya, dikiaskan untuk wanita juga. Sehingga terlarang pula bagi kaum wanita, bagi para istri, menceritakan aib dan rahasia yang ada pada suaminya. Nawarakulah. Iya. Qalibitullah makmum. Nah, ya, misalnya na'amarakulahikum cerita sama orang, istri suami saya itu kalau tidur ngoroknya luar biasa kayak spur. anak khawatir yang semacam itu, nah barakallahu fikum termasuk. Nggih. Karena kadang-kadang sebagian orang ketika diceritakan hal semacam itu enggak senang. Nah barakallahu fikum, enggak senang. Nah ini istrinya yang cerita pada orang, "Oh, aduh suami saya itu. Iya, ini apaan tur blebeki?" Nah barakallahu fikum. Kenapa kok ngoroknya luar biasa? Kala itu sempurna barakallahu fikum. La hawla wala quwwata illa billah. Iya. Khawatir nah barakallahu. Jangan. Iya, apalagi dalam hal nah barakallahu intim tadi nah barakallahu. Ya qari bitnah barakallahu. Illa li maslahatin, kecuali untuk sebuah maslahat. Qari bitnah barakallahu, maka enggak masalah nah barakallahu fikum. Iya, diceritakan. Iya. Untuk sebuah kemaslahatan. Ya qari bitnah barakallahu jami'an. Wa barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum termasuk faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, anan nasa darajatun indallah. Bahwasanya manusia di sisi Allah itu bertingkat-tingkat. Nah, barakallahu fikum. Liqauli alaihi salatu wassalam, inna syarran nasi indallah. Ya, wasyar dalatun ala tafdhil. Dan syar itu menunjukkan akan tafdhil, berarti bertingkat-tingkat. Yang paling rendah itu tadi, nah barakallahu fikum. Nah, berarti ada yang lebih tinggi daripada itu dan ada yang paling tinggi, kan itu yang amarakallahu. Ya qad bintah makmum. Nih. Memang demikian ya qad, sebagaimana dalam ya ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Nih. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kalian, di kalangan kalian ada orang yang paling bertakwa. Berarti orang yang paling bertakwa itu manzilahnya paling tinggi di sisi Allah. Semakin tinggi ketakwaannya, semakin tinggi manzilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Berarti na barakallahu fikum termasuk khilafut takwa adalah perbuatan ini. Khilafut takwa adalah perbuatan ini. Orang itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia barakallahu fikum menceritakan rahasia keluarganya, istrinya terkhusus pada orang lain. Kenapa? Dia menempati kedudukan yang paling jelek. Ini dari tingkatan kan orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya qaribatun rahmatakum jami'an wa barakallahu fikum. Sehingga ya semacam ini barakallahu, harus kita berupaya untuk berhati-hati. Nah, barakallahu fikum, di dalam kita menjalin hubungan barakallahu antara kita dengan keluarga kita atau istri kita. Ya. Tentunya ketika masing-masing menjaga barakallahu fikum adab ini dan ketentuan ini, maka insyaallah barakallahu fikum hubungan rumah tangga akan harmonis. Demikian pula ketika masing-masingnya baik suami atau istri ya memperhatikan adab-adab atau hal-hal yang sudah kita sebutkan di atas. Barakallahu fikum. Batul ma'ruf pada pasangannya. Ya, barakallahu fikum, saling ngasih hadiah. Ya, saling barakallahu fikum memberikan ihsan, ya. Kemudian masing-masingnya menjalankan haknya masing-masing, melakukan kewajibannya, ya, menunaikan haknya masing-masing, melakukan kewajibannya masing-masing, ya insyaallah barakallahu fikum hubungan rumah tangga antar suami istri akan menjadi indah dan harmonis insyaallah. Ya. Muskilah ada barakallahu fikum, tapi kalau dia sudah sejak awal sudah punya ancang-ancang untuk melakukan hal-hal tadi barakallahu akan mudah diatasi. Barakallahu akan mudah diatasi. Ya, qaribatun lahum. Lah seringnya barakallahu fikum ketika ya, masing-masingnya tidak melaksanakan haknya masing-masing, disitulah na'am warakallahu fikum akan muncul muskilah. Na'am warakallahu fikum. Ya qaribit na'am kumoh yang bisa menjerumuskan pada apa? Pada na'am hal yang paling buruk, yaitu ya, perceraian di antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ada pertanyaan, apa masuk dalam hadis ini orang yang melihat temannya melakukan kesalahan tapi ia belum tersebut benar atau tidaknya, ia ceritakan perbuatan temannya tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan temannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, barakallahu fikum. Yang semacam ini enggak boleh. Kenapa? Keumuman dari apa? Dari sabda apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, fatabayyan. Dan kita apa? Bertabayun terlebih dahulu. Ya kalau itu nah kemudian, apalagi beritanya belum jelas nah marokalaf. Kalau ini enggak boleh sama sekali. Nah marokalafikum melakukan hal semacamnya. Tapi untuk nah marokalafikum sampai pada tingkat menjadi orang yang terjelek dalam bab menyebarkan syar, menyebarkan rahasia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nasnya terkait dengan suami istri. Ya. Tapi bukan berarti na'am warakallahu yang semacam itu boleh. Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tapi kalau yang paling jeleknya na'am warakallahu fikum. Nih, perbuatan ifsa usir. Menyebarkan rahasia. Itu rahasia antara suami dan istri. Itu yang paling jelek na'am warakallahu fikum. Nih, meskipun na'am warakallahu fikum yang semacam itu juga tidak boleh. Na'am warakallahu fikum. Kenapa? Nih, bisa menimbulkan al-adawah. Dan kaidah dalam agama kita, segala sesuatu yang bisa menimbulkan al-adawah, menimbulkan perpecahan, ikhtilaf, itu akan dilarang. Makanya banyak muamalah-muamalah yang dibangun di atas ini. Di atas perkara semacam ini. Buyuk misalnya, sesuatu yang akan menyebabkan ikhtilaf, permusuhan, tidak boleh, dilarang. Bul musarrat misalnya, tidak boleh. Kenapa? Menyebabkan seperti itu. Namaraqul al-ghubul juga demikian, enggak boleh karena akan menyebabkan semacam itu. Ketika orang tahu ternyata dibodohi, ternyata dilumbuni namaraqul misalnya. Tak tahu namaraqul dia akan marah namaraqul. Dan apa di waktu yang sama ketika dia bisa membalas, dia akan melupakan namaraqul fikum. Meluapkan amarahnya tadi na warakallahu fikum, bisa terjadi yang namanya khusumah, bahkan tengkar. Enggak sekedar adu mulut na warakallahu fikum, adu tangan, adu kaki. Kalau itu rahmatullahi wa semuanya. Sehingga na warakallahu fikum bukan berarti na warakallahu enggak boleh. Ya tetap boleh, bukan berarti boleh na warakallahu enggak boleh. Kenapa? Menimbulkan adawah. Tapi untuk sampai tingkat na warakallahu fikum berposisi sebagai orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab, nasnya terkait dengan suami istri. Karena memang betul-betul na'marakallahu fikum kurang adab. Kalau enggak boleh dikatakan kurang ajar. Wis masyaallah dikasih kebebasan sampai tahu semuanya disebarkan sama orang. Ini na'marakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Innallaha la yastahi minal haq. Allah Subhanahu wa taala enggak malu terhadap kebenaran. Barakallahu fikum. Apa hukum seorang suami mendatangi istrinya pada mulutnya? Nah, barakallahu. Qadibintah marhamakum jazakum barakallahu fikum. Ada nama barakallahu fatwa dari Syekh Salafuzan, seingat ana nama barakallahu fikum, mayambangi. Kenapa? Ada sisi tersepuh bil hayawanat. Nah, barakallahu fikum. Walaupun secara detail nama barakallahu fikum, ya, enggak ada masalah nama barakallahu. Ya qadibintah marhamakum. Ya kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'tu harsakum anna syi'tum, dan sudah kita sebutkan na'am barakallahu fikum ucapan Imam Syafi'i kemarin puasa untuk istimpaknya bi ghairil farj itu ada dirinci dua ya. Nah, kalau istimpak pada apa? Pada dubur enggak boleh. Tapi selain itu silakan masyi'tum monggo. Termasuk apa? Termasuk jawab sendirilah. Na'am barakallahu. Wallah alam bisa. Aja vulgar-vulgar. Nah, barakallahu. Apakah saya dengan istri paman itu mahram? Tidak. Kecuali kalau istri paman antum itu adalah saudara sepersusuan antum. Belum mahram dari sisi itu. Nah, barakallahu. Tapi kalau orang lain enggak ada na'am barakallahu fikum, maka enggak. Bukan mahram. Ya, na'am barakallahu fikum. Istri paman itu bukan mahram. Gitu ya. Ya qari bidin rahmatakum syai'an barakallahu fikum. Ya, sehingga misalnya paman antum meninggal dunia, antum nikahi istrinya enggak apa-apa. Ya. Mahram ya, na'am barakallahu. Karena bukan mahram. Ya, mahram itu bibi antum. Ya, saudaranya ya, bapak antum atau saudaranya ibu antum itu yang mahram. Ya, ya qaribitnamkum. Kalau saudaranya ya, bapak antum kemudian istrinya saudaranya bapak antum, bukan itu asnabi orang lain. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.